بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fillah azan ya Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan baca kitab Adha'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada penjelasan beliau rahimahullahu taala tentang akibat buruk yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa, akibat buruk dari kemaksiatan seorang hamba, bahwasannya kemaksiatan itu akan membutakan hati dan melemahkan pandangan hati, yang padahal kesempurnaan seorang manusia, sumber kesempurnaan seorang manusia adalah ma'rifatul haq minal batil. Yang pertama, mengenal al-haq, ya. Membedakan al-haq, dia bisa membedakan ini hak, ini batil, ya. Ini benar, ini salah, ya. Itu sumber kesempurnaan seorang manusia. Kemudian yang kedua, itharul haq alal batil, ya. Yang kedua, dia mampu, punya kekuatan, punya keberanian, ya. Punya nyali untuk memilih al-haq, meninggalkan batil, ya. Karena kebanyakannya, seringnya batil itu banyak pendukungnya, ya. Kebatilan itu banyak pelakunya, banyak orang yang terjatuh kepadanya. Maka seorang mampu, berani memilih al-haq itu suatu yang luar biasa pada seorang hamba, ya. Dibutuhkan keberanian, dibutuhkan nyali yang kuat, ya. Baik. Maka itu dua sumber kesempurnaan seorang hamba. Ma'rifatul haq anil batil dan wa itharuhu alaihi, ya. Mengetahui al-haq, dia tahu al-haq, jalan al-haq, ya. Ahlul haq, dia mengetahui dan dia berani mendahulukannya, meninggalkan batil, berpegang dengan hak, mengamalkan al-haq, mendakwahkan al-haq bersama ahlul haq, ya. Baik, maka kemaksiatan seorang hamba itu akan melemahkan penglihatan dia, ya, pengetahuan dia tentang al-haq, ya, melemahkan kemampuan dia untuk bisa membedakan mana hak, mana batil, ya. Dan bahkan sampai pada keadaan seorang hamba terbalik pandangannya, terbalik penglihatannya, ya. Al-haq ala suratil batil, wal batil ala suratil haq, ya. Hak dia anggap batil, batil dia anggap hak, ya. Karena hatinya telah mati, ya, mankus, terbalik. Baik, maka dosa akan menghitamkan, melemahkan, ya, kekuatan hati untuk mengetahui al-haq. Sebagaimana sebaliknya, qala rahimahullah wa hadza kama anna ta'ata tunawwirul qalba wa tajluhu wa tuskiluhu. Dan yang demikian ini sebagaimana ketaatan lawan dari maksiat, lawan dari dosa, itu menyinari hati seorang hamba, menjadikannya terang, menjadikannya cemerlang, berkilau, memancarkan cahaya hatinya, watuqawihi watusabbituhu, menguatkannya, mengokohkan hatinya. Qala hatta yasira kal mir'atil masqulati fi jala'iha wa safa'iha fayamtali'a nura. Maka hati seorang hamba tersebut, karena bersihnya, karena banyak ketaatan yang ada pada dirinya, maka menjadi seolah-olah seperti cermin yang bersih, yang cemerlang, sangat bersih, penuh dengan cahaya hatinya, penuh dengan nur di dalam hatinya. Nah, hati yang demikian ini keadaannya sangat cemerlang, sangat kuat, sangat terang cahayanya, berkilau. Fa'idha dana syaitanu minhu asobahu min nurihi ma yusibu mustarika sam'i minasuhubi asawakib. Maka keadaan hati orang yang seperti ini, ketika setan mendekat kepada dia, ingin menggodanya, ingin memberi was-was kepada dia, ingin menyesatkan dia, ingin mengganggu dia, maka setan tersebut akan ditimpa cahaya hati tadi, cahaya hati yang cemerlang itu, yang kuat cahayanya, yang penuh dengan cahaya hatinya, itu seolah-olah setan pencuri pendengaran di langit itu dilempar oleh bintang yang terang, bintang yang terang yang sangat menembus cahayanya, keadaannya seperti itu, hati orang yang kuat ketaatannya, yang penuh dengan cahaya, bisa membakar setan yang mendekati dia, maka setan yang mendekat dia ingin menyesatkannya, dia ditimpa seperti apa yang ditimpa oleh pencuri pendengaran dari setan, setan dari kalangan jin, ingin naik ke langit, maka dilempar dengan bintang. Qala fa syaitan yafruku min hadzal qalbi asadda min faraqiz dzibi minal asad. Maka setan dari kalangan jin, setan dari kalangan manusia, sangat menjauh dari orang yang hatinya demikian ini, sebagaimana menjauhnya serigala dari singa. Serigala sangat takut dengan singa. Nah, demikian pula setan dengan orang yang demikian hatinya, ketakutannya demikian. Lebih takut lagi daripada ketakutan serigala terhadap singa. Baik. Hatta inna sahibahu layusri'u syaitona fayakhirru sari'a. Bahkan orang yang seperti ini, keadaan hati dia bisa menjatuhkan syaiton, menjadikan setan itu terjatuh, pingsan, karena cahaya hati dia, setan mendekat ke dia, tiba-tiba setannya jatuh, pingsan, terkena cahaya hati tadi, kuatnya cahaya iman yang ada pada dirinya, Maka fatajtami alaihi syaitan, setan-setan yang lain ngumpul mendekati dia. Loh, kenapa kamu? Kenapa kamu? Apa yang terjadi padamu? Fayaqulu ba'dhum li ba'din, ma sya'nuh? ya. Setan-setan yang lain yang melihat setan temannya itu jatuh, ya, bertanya pada yang lain, kenapa dia ini? Ya, ada apa dia ini? Ya. Qala fayuqal asabahu insi. Ya. Maka dikabarkan, diberitahu, dia terkena serangan manusia. Ya. Wabihi nadratun minal ins. Ya. Ada pandangan dari manusia. Ya. Sinar dari hati manusia yang demikian tadi. Ya. Baik. Maka demikian keadaannya. Ya. Bahkan bisa jadi dia lewat di satu jalan, setan sudah lari, ya, ketakutan, ya. Sebagaimana terjadi pada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Setan dari kalangan jin maupun manusia, ya, melihat beliau sudah takut, ya. Tidak berani, ya, menampakkan keburukannya, setan dari manusia, ya. Taib qala fa nadratan min qalbi hurrin munawwarin. Yakatulah syaitanu bin nuri yuhraku. Ya. Maka betapa mengherankannya pandangan dari hati seorang yang merdeka, yang bercahaya, yang terang benderang hatinya tadi, ya, penuh dengan ketaatan, penuh dengan keimanan, ya, penuh dengan tauhid hatinya, bercahaya terang benderang. Setan yang mendekat ingin mengganggunya tertimpa oleh cahaya tadi, terkena cahaya tersebut, bisa-bisa terjatuh, ya, pergi ketakutan. Ya kadulah setan bin nuri yuhraku, hampir-hampir dengan cahayanya tersebut setan itu terbakar, ya, setan terbakar dengan cahaya hati tersebut, ya. Baik. Ini kebalikan dari dosa-dosa sebelumnya, ya, dosa yang menghitamkan hati, melemahkan hati, ya, menjadikan hatinya gelap, gulita. Setan senang di dalamnya, bahkan bikin rumah, bikin tempat tinggal di hati tersebut, sudah jadi makwanya, ya, jadi tempat tinggalnya, ya. Qala afa yasawi hadzal qalbu wa qalbun mudlimatun arja'uhu mukhtalifatun ahwa'uhu qatittakhadhu syaitan watanahu wa'adahu maskanahu idza tasabbaha bitalatihi hayyahu wa qala futita min qarinin la yuflihu min fi dunyahu wala fi ukhrahu. Ya. Maka yang demikian ini, hati yang penuh ketaatan, yang terang benderang, ya, yang jernih, bercahaya, berkilau, ya, menjadikan setan takut mendekat, maka apakah sama hati yang demikian keadaannya dibandingkan dengan hati seseorang yang gelap, gulita, ya, dari segala penjurunya, seluruh relung hatinya penuh dengan kegelapan, ya, seluruh daripada hatinya gelap, mukhtalifatun nahwa'uhu, ya, hawa nafsunya bercerai-berai, ya. Hawa nafsunya bermacam-macam, ya. Dosa ini, dosa itu, dosa bermacam-macam bentuk kesesatan, bentuk kesesatan yang ada pada hatinya. Bahkan ittakhadha syaitan watanahu, setan telah menjadikan hati itu sebagai tempat tinggalnya, sebagai tempat tinggal setan tersebut, sudah senang setan, ya, tentram di dalamnya, dan dia persiapkan tempat tinggalnya di situ, ya, dia persiapkan tempat tinggalnya di hati manusia yang demikian ini, yang gelap gulita hatinya, penuh dengan dosa, berlumpur dengan kemaksiatan. Idza tasabbaha bitalati hayyahu, ketika setiap hari masuk di pagi hari, maka setan memberi selamat, ya, kepada orang ini, senang gembira dengan orang ini, mengucapkan selamat kepada dia, ya. Wa qala, dan dia mengatakan futita min qarinin, La yuflihu fi dunyahu wala fi ukhrahu. Engkau telah menebus dengan hatimu ini seorang teman, ya, yang dia tinggal di dalamnya, mengajak dia kepada satu kesesatan, pada kesesatan yang lain, satu dosa kepada dosa yang lain, ya, yang tidak akan pernah beruntung di dunia maupun di akhiratnya. Ya. Tidak akan pernah beruntung dunia dan akhirat dia. Qala, sebagaimana disebutkan dalam syair, qarinuka fid dunya wa fil hasri ba'daha. Fa anta qarinun li bi kulli makani. Temanmu, ya, yang ada di dunia maupun nanti di hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia setelah di dunia, maka engkau senantiasa akan menjadi temanku di setiap tempat dimanapun berada, engkau menjadi temanku, ya. Itu tadi, dia sudah tinggal di dalam hatinya, sudah berada di dalam hati orang tersebut, maka kemanapun dia berada, setan mengikutinya, ya. Setan ikut pada dia. Qala fa in kunta fi dari saqa'i fa innani wa anta jami'an fi saqa'i wa hawani. Walaupun engkau berada di negeri kesengsaraan, ya, negeri azab an-nar waliyadzu billah, maka sesungguhnya aku, ini setan itu, wa anta dan kamu, ya, sudah menyatu, ya, jami'an bersama-sama dalam kesengsaraan dan kehinaan. Ini keadaan hati yang mudlimah tadi, hati yang gelap gulita, penuh dengan lumpur dosa, ya. Lemah cahaya imannya, cahaya ketatannya. Bahkan setan pun bertempat tinggal di dalamnya, tentram di dalamnya. Baik, maka yang demikian sebagaimana Allah firmankan dalam surat Zukhruf ayat 36 dan 39 sampai 39. Qala Allah Ta'ala, "Wa may ya'su 'an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Maka keadaan orang tersebut sebagaimana orang yang Allah sebutkan dalam Az-Zukhruf ini, dan barang siapa yang berpaling dari Zikrur Rahman, yakni Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, tidak membacanya, tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, tidak mentadaburinya, maka nuqayyid lahu syaitanan, maka kami jadikan setan sebagai temannya, ya, sebagai korinnya. Fahuwa lahu korin, maka dia, setan tersebut, menjadi temannya dia, ya, menjadi korin dia. Taib qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala an uqubatihil balighah liman a'rada an zikrihi. Maka ini bentuk hukuman, ya. Mungkin jasadnya sehat, tubuhnya kuat, ya. Tetapi hatinya lemah, hatinya buta. Pandangannya, matanya mungkin tajam, ya. Sehat matanya, tetapi mata hatinya buta, ya. Maka itu bentuk hukuman yang sangat besar, ya. Taib qala rahimahullah, Allah mengkhabarkan dalam ayat yang mulia ini tentang hukuman yang sangat puncak untuk orang-orang yang berpaling dari peringatannya, orang-orang yang berpaling dari peringatannya. Faqala wa may ya'su an ay yu'rid wa yasud an dzikri rahman alladzi huwal qur'anul azim. Maka barang siapa yang berpaling dari dzikrur rahman, yaitu Al-Qur'anul Karim, alladzi huwa a'zamu rahmatin rahima bihar rahmanu ibadahu. Al-Qur'an itu bentuk rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, ya. Petunjuk, obat yang akan menyelamatkan seorang hamba, pedoman bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman, barang siapa yang mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang sebenarnya. Itu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Qala faman qabilaha faqad qabila khairal mawahib. Maka barang siapa yang menerimanya, ya, beriman dengan Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, membacanya, mempelajari tafsirnya, mengamalkannya, maka sungguh dia telah menerima karunia yang sangat besar, ya, karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Qala wa faza bi'adhamil matalib wal raghaib. Maka dia pun akan beruntung dengan perkara yang paling besar, cita-cita yang paling diidam-idamkan oleh manusia, ya. Dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Sebaliknya, wa man arada anha wa raddaha, maka barang siapa yang berpaling darinya dan menolaknya, tidak beriman dengannya, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, faqad khaba wa khasira khasaratan la yas'udu ba'daha abada, maka sungguh dia telah rugi dengan kerugian yang tidak akan pernah beruntung setelahnya. Kerugian yang puncak, tidak ada kerugian yang lebih besar dari kerugian berpaling dari Al-Qur'an. Qala wa qayyadalahu ar-rahmanu syaitanan marida, bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan syaitan yang jahat, yuqarinuhu wa yusahibuhu, yang menemani dia, yang senantiasa bersama dengan dia, wa ya'iduhu wa yumnihi wa ya'uzzu ilal ma'asi azza. Setan tersebut akan beri angan-angan, menjanji-janjikan, memberi janji-janji yang dusta, memberi angan-angan yang buruk, ya, mengajak kepada kemaksiatan dengan sekuat tenaga dia, ya, dengan sebenar-benarnya setan tersebut. Maka ini hukuman yang sangat besar. Yaitu tadi, walaupun mungkin jasadnya, dunianya terlihat sangat kuat, ya, akan tetapi keadaannya demikian, menjadi budaknya setan, tunduk kepada setan, ya, maka itu hukuman, ya, hukuman yang puncak, ya. Qala wa innahum la yasuddunahum anisabil wa yahsabuna annahum muhtadun, maka sungguhnya mereka berpaling dari jalan yang hak, akan tetapi mereka menyangka berada di atas petunjuk, ya. Itu tadi, dari tazin, dari setannya itu, ya, dihias-hiasi oleh setannya, diberi angan-angan, diberi on, ini bagus, ini suatu yang demikian-demikian dan seterusnya, ya, maka dia menjadi tertipu, berpaling dari al-haq, tetapi dia menganggap berada di atas petunjuk. Taib qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa innahum la yasudduna nisabil ay as-siratal mustaqim wa dinil qawim, yakni mereka berpaling dari siratal mustaqim, dari agama yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun bisa babi tazini syaitani lil batil wa tahsinihi lahu wa iradihim anil haq fastama hadza wa hadza. Akan tapi mereka menyangka, menganggap diri-diri mereka di atas petunjuk, ya, menganggap diri-diri mereka di atas Buddha. Yang demikian itu karena sebab perkara yang dihias-hiasi oleh setan, perkara yang batil dinampakkan sebagai suatu yang hak, ya. Perkara yang buruk ditampakkan oleh setan suatu yang baik. Dan juga karena sebab dia berpaling dari al-haq tadi, berpaling dari Al-Qur'an, dari petunjuk, ya. Maka terkumpul pada dia dua sebab, ya. Sebab pertama, setan menghiasi suatu yang buruk ditampakkan baik. Sebab yang kedua, dia sendiri sudah berpaling dari al-haq, ya. Dia berpaling dari petunjuk, maka lengkap ya kesengsaraannya, waliyadzubillah. Qala hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Maka ini di dunia dia merasa di atas petunjuk ya, yakin berada di atas al-haq, akan tapi nanti ketika bertemu dengan Rabb-nya di hari kiamat, dia merasa mempunyai uzur ya, puasa sangat menyesal, wahai seandainya dulu saya tidak dekat dengan kamu ya, saya menjauh dari dirimu ya, itu setannya tadi, korinnya tadi, sejauh timur dan barat ya, yakni sesuatu yang sangat jauh ya, seandainya aku tidak pernah melihat kamu gitu ya, tidak pernah kenal dengan kamu ya, yang dahulu kamu senantiasa mengajak aku ya kepada perkara yang buruk, tetapi ditampakkan perkara yang baik. Taib qala as-sa'ti rahimahullah wa amma haluhu idza ja'a rabbahu fil akhirah ya. Tadi di dunia dia merasa di atas petunjuk ya, yakin ini benar, ini hak ya, ini orangnya banyak ya kan, pendukungnya banyak ya, yang mengikutinya banyak, ini hak gitu. Tapi keadaan dia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, bahwa syarul ahwal, maka dia berada pada keadaan yang paling buruk. Wa huwa idharun nadam wa tahassur wal hazan alladzi la yajbiru musabuhu wa tabarri min qarinihi. Dia nampakkan penyesalan, dia nampakkan kesedihan ya. Wah, seandainya dulu demikian, wah saya menyesal ya, saya dulu enggak tahu, saya dulu ditipu misalkan ya. Yang itu semuanya enggak bisa menambal musibahnya, enggak bisa mengangkat musibah yang menimpa dia di akhirat nanti. Penyesalannya enggak bermanfaat. Sudah enggak berguna penyesalan di hari itu ya. Sekarang masih ada kesempatan. Ketika kita keliru, salah, ya, berbuat jelek, berbuat dosa, menyesal masih berguna, masih bermanfaat. Oh, saya terjatuh pada dosa. Oh, saya menyesal, saya tidak akan melakukan lagi. Ya, masih bermanfaat sekarang. Ya, masih ada gunanya sekarang. Penyesalan itu bisa menambal kekurangan dia. Dosa dia bisa dia tutup dengan taubat. Ya, bisa dia perbaiki keadaan dia. Akan tapi nanti di hari kiamat sudah tidak bermanfaat penyesalan ya, walaupun dia gigit seluruh tangan dia, seluruh jari dia masukkan mulut, tidak bermanfaat ya, tidak ada gunanya ya, penyesalan dia ya. Qala wa la yanfa'ukumul yawma idzalamtum annakum fil adzabi mustarikun ya, dan tidak akan bermanfaat pada hari tersebut ketika kalian berbuat zalim, bahwasanya kalian diazab dalam keadaan bersama-sama ya. Ada ucapan orang bodoh ya. Enggak apa-apa, saya nanti di neraka misalkan ya. Nanti bersama dengan fulan itu, orang terkenal itu. Fulan itu nanti bersama dengan orang yang kaya itu ya. Itu ucapan yang bodoh ya. Tidak bermanfaat. Kalau di dunia ya, kita dapat musibah ya. Patah tangannya misalkan ya. Ada temannya yang lain, tangannya dua-duanya patah ya. Kita terhibur ya kan. Wah, alhamdulillah saya satu tangan yang patah ya kan. Dia dua tangannya. Yang patah tangannya dua masih terhibur lagi melihat yang lain ya. Itu tangannya dua patah, kakinya satunya juga patah, ya. Ah, terhibur dia, ya kan? Dia dalam keadaan musibah, ya kan? Diazab, dapat azab, tetapi masih terhibur hatinya, ya kan? Masih bisa senang, ya, melihat yang lain, ya kan? Melihat orang lain yang mendapatkan yang semisal dengan dia, ya. Akan tapi nanti lan yanfa'akum, ya, tidak bermanfaat. Walaupun kalian berserikat sama banyak nanti yang diazab, pembesar para tokoh, para tauhid, semuanya orang-orang besar di dunia, ya. Tetapi itu semuanya tidak meringankan azab sama sekali, ya. Kalau di dunia tadi itu, ya. Kalau sama-sama tertimpa musibah, itu bisa meringankan yang lain, ya kan? Dia ditimpa musibah, tapi temannya juga dapat musibah juga. Nah, dia ringan, ya kan? Merasa terhibur. Wah, dia tidak sendirian ditimpa musibah itu, gitu, ya. Tapi di akhirat, lan yanfa'akum, ya. Tidak akan bermanfaat yang demikian, ya. Baik, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala qawluhu wa lan yanfa'akumul yawma idzalamtum annakum fil adzabi mustarikun. Hai. Wa la yanfa'akumul yawmal qiyamati istirakukum fil adzab antum wa qurana'ukum wa akhla'ukum wa dzalika li annakum istaraktum fi dzulmi fastaraktum fi iqabihi wa adzabihi. Yakni tidak akan bermanfaat di hari kiamat nanti bersekutunya kalian di dalam azab, ya, sama-sama mendapat azab, banyak temannya, itu tidak menghibur, tidak meringankan azab sama sekali, ya. Kalian, teman-teman kalian, korin-korin kalian tadi, teman-teman dekat kalian, dulu di dunia merasa sudah sehati, ya. Apapun yang diinginkan temannya, dia condong kepadanya. Maka, di akhirat tidak bermanfaat kebersamaan tersebut. Kalian sama-sama dalam kezaliman, kalian sama dalam azab dan hukuman. Walakala rahimahullah, As-Sa'di rahimahullah, walan yanfa'akum aidon ruhut tasalli fil musibah. Demikian pula, tidak akan bermanfaat tasliyah, hiburan dari orang lain. Ya. Kalau di dunia kita dapat musibah, dijenguk temannya, ya kan? Ada temannya datang menghibur labasa tahur insyaallah. Ya, ini mungkin ada hikmahnya. Ini tidak apa-apa, nanti akan segera demikian-demikian. Terhibur, ya kan? Menjadi bahagia dia. Walaupun dia tidak bisa bangun, tidur di atas dipannya tidak bisa bergerak mungkin, ya. Tapi dia terhibur hatinya, senang hatinya, ya kan? Ada tasliyah, ada hiburan dari orang lain. Akan tapi di akhirat tidak demikian. Qala fa inal musibata idza waqa'at fid dunya wastaraka fiha al mu'aqabun hana alaihim ba'dal haun wa tasalla ba'duhum bi ba'd. Sedangkan di dunia jika seseorang itu berserikat, ya, dalam hukuman sama-sama dihukum, ya. Hukumannya sama, ya. Maka dia tidak merasa berat, ya kan? Rambutnya habis semua misalkan, ya. Wah, itu juga tidak punya rambut juga, sama dengan saya, ya. Jadi hiburan, ya kan? Tidak merasa, tapi kalau dia sendirian, ya. Nah, dia sedihnya luar biasa, ya kan? Tetapi ada temannya, bahkan banyak, temannya tidak satu, dua, tiga, oh ada banyak, 10 temannya, ya. Terhibur dia, ya kan? Tidak jadi nangis, tidak jadi sedih, ya. Itu di dunia, ya. Dengan adanya teman dalam satu keadaan, maka itu akan meringankan dia, menjadi hiburan bagi yang lain. Wa amma musibatul akhirah fa innaha jumiat kulla ikobin ma fihi adna roha. Sedangkan azab di akhirat, maka terkumpul padanya seluruh hukuman, seluruh azab, seluruh kesedihan, seluruh perkara-perkara yang menyedihkan terkumpul di dalamnya. Tidak ada roha sedikit pun di dalamnya. Tidak ada ketentraman, ketenangan sedikit pun di dalamnya. Qala hatta wala hadhi roha. Bahkan sampai pun ketenangan dengan kebersamaan tadi, ya, sama banyak temannya, itu tidak sama sekali tidak meringankan azab dia, ya. Qala nas'aluka ya rabbana al-afiyah wa an yurihana bi rahmatik. Amin. Ya. Baik. Ini keadaan orang yang berpaling dari zikir, berpaling dari Al-Quran, ya, hukumannya demikian, ya, tidak bermanfaat kebersamaan teman-teman dia di dalam hukuman, tidak meringankan dia sama sekali. Qala fa akhbara subhanahu anna man asa an dzikrihi wa huwa kitabuhu alladhi anzalahu ala rasulihi fa a'rada anhu wa amiya anhu wa asad basiratuhu an fahmihi wa tadabburihi wa ma'rifati muradillah muradillah minhu qayyadallahu lahu syaitana uqubatan lahu bi iradihi an kitabihi bahwa qarinuhu alladhi la yufarikuhu fil iqamati wala fil masir wa maulahu wa asiruhu alladhi huwa bi'sal maula wa bi'sal asir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat Zukhruf tadi, barang siapa yang berpaling dari zikirnya, yaitu Alkitab, Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dia berpaling darinya, buta darinya, tidak bisa membacanya, tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, dan basirahnya berpaling dari memahaminya, tidak mau memahaminya, tidak mentadaburinya, tidak mengetahui apa yang Allah maksudkan darinya, apa perintah ini, apa larangan ini, tidak dia ketahui, tidak dia jalankan, tidak dia laksanakan perintah-perintah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan setan sebagai teman dia, sebagai bentuk hukuman terhadap keberpalingan dia dari kitabullah, hukuman karena dia berpaling dari kitabullah, maka dia akan menjadi korinnya yang senantiasa bersama dia, baik dalam keadaan iqamah, mukim, ataupun dalam keadaan berjalan, pergi, pergi kemanapun selantiasa mengikutinya, dan menjadi teman dekat dia, menjadi seperti keluarga dia, maka dia adalah sejelek-jelek teman dan seburuk-buruk keluarga, kerabat. Ya. Maka keadaan dia, sebagaimana dipermisalkan dalam syair Rodi'ai Libanin, Sadya ummin taqosama bi ashama dajin audun la natafarraku, ya. Seperti dua anak kembar yang minum dari satu asi, ya. Yang dia saling berserikat dalam asi tersebut, ya. Yang diminum A yang diminum B, ya. Gantian kembar dia sama, ya. Tempat minumnya satu. Bi ashama dajin audun la natafarraku, di tempat yang gelap gulita, ya, yang selama-lamanya dia tidak akan berpisah, ya, kemanapun satunya maka yang lain mengikuti, ya, itu keadaan dia dengan korinnya tadi, ya, tidak dilepaskan sama korinnya itu, tidak dibiarkan, kalau mau berbuat baik dicegah, dihalang-halangi, ditakut-takuti. Kalau mau berbuat buruk, dimotivasi, dihasung, ya, disemangati, ya, diiming-imingi. Demikian korin tersebut menjadikan manusia itu ikdam alal batil, ya, berani bersegera kepada kebatilan dan bati filhak, ya, lemah dalam al-haq, ya. Lambat dalam al-haq, dalam ketaatan, ya. Qala thumma akhbaro anna syaitana yasuddu qarinahu wa waliyahu an sabilihil musil ilahi wa ila jannatihi. Kemudian dalam ayat tadi Al-Az-Zukhruf, Allah sebutkan syaitan itu menghalangi qarinnya, walinya, dari jalan al-haq yang menyampaikan kepada Allah, jalan al-haq yang menyampaikan kepada jannahnya. Qala yasibu hadzal dal al-masdud annahu ala tariqin huda. Akan tetapi orang yang sesat ini, yang dihalang-halangi oleh setan itu menganggap, merasa, meyakini berada di atas petunjuk. Hatta idza ja'al qarinan yaumil qiyamah yaqulu ahaduhuma lil akhar, ya. Sehingga nanti di hari kiamat, pada hari kiamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dua qarin ini saling berlepas diri, saling baro'ah, ya, saling menuduh, kamu dulu yang mengajak keburukan, kamu yang mengajak keburukan, saya sesat karena kamu, kamu yang mengajak saya, dan seterusnya, ya, berlepas diri masing-masingnya. Qala ya laita baini wa bainaka budal masyriqain fa bi'sal qarinu anta li fid dunya adlaltani anil huda ba'da idh ja'ani wa satattani anil haqqi wa aghwaitani hatta halak wa bi'sal qarinu anta lil yaum. Maka temannya mengatakan, seandainya dulu, ya, aku dan kamu itu sejauh barat dan timur, tidak pernah ketemu. Engkau adalah seburuk-buruk teman bagiku di dunia, ya. Ketika buruk, ketika kejelekan dihasung, disemangati. Ketika kebaikan dilemahkan, ya, ditakut-takuti. Engkau menyesatkanku dari petunjuk. Padahal petunjuk itu sudah datang kepadaku. Sudah datang nasihat, sudah datang peringatan, Al-Quran, sunnah, kalam, ulama datang kepada dia. Dan engkau menghalangiku dari al-haq. Engkau menyesatkan aku sampai aku celaka. Maka seburuk-buruk qarin adalah engkau pada hari ini. Ya. Baik. Maka itu tadi. Tetapi ini semuanya sudah tidak ada faedahnya, tidak bermanfaat. Ya. Sudah tidak ada manfaatnya bagi dia penyesalan tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu taufiq lil jami'. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.